Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Ghayah wa Taqrib ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kilas atau menyinggung tentang ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat. Di antaranya kita telah bacakan syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Di antaranya adalah apa syarat wajib sholat Jumat? Islam. Kemudian baligh. Kemudian al-aqlu, berakal. Kemudian apa lagi? Naam, adh-dhukurah, ya, laki-laki. Kemudian al-muqim, orang yang muqim, ya, dan orang yang sehat. Ya. Ini syarat wajib Jumat berkaitan dengan apa? Individunya. Adapun berkaitan dengan ritualnya atau berkaitan dengan pelaksanaannya, maka ada juga syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya adalah 6. Nah, sah. Ya, hendaknya dilakukan di sebuah tempat yang di situ sudah dihuni oleh berpenghuni dan ada di situ peradaban istilahnya, ya. Ada bangunannya, ya, ada penduduknya di situ. Dia wajib, mereka wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian apa lagi? Wa an yakuna al-adad 40 min ahli al-jum'ah. Hendaknya minimal, aqallu syai, minimal, ya, yang hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berapa? 40 orang min ahlil jum'ah, dari orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat. Oleh karena itu, kalau kita katakan kemarin, seandainya ada 39 orang wajib Jumat, ada satu orang yang tidak wajib Jumat, anak kecil misalkan, alal madhab, menurut pendapat madhab Syafi'i dalam hal ini, dan ini pun diyakini oleh sebagian madhab Hanabilah sebenarnya, maka tidak wajib sholat Jumat, yang wajib sholat apa? Zuhur. Begitu. Ya, aqallu syai 40. Mengapa? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanallahu alaihim ajmain belum pernah dinukilkan satu kali pun beliau melaksanakan salat Jumat dengan jamaah yang kurang dari 40 orang. Dan ini disebutkan ya sebagaimana kemarin kita sebutkan beberapa riwayat dari para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain yang menyatakan bahwa madhatis sanah sudah menjadi kebiasaan dari kalangan para sahabat. Sebagian ulama berarti kalau sudah ada kalimat madhatis sanah, ini menunjukkan kalau kalimat tersebut memiliki hukum marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kebiasaan bahwa tidak dilaksanakan sholat Jumat kalau jumlah penduduk kurang dari 40 orang. Jadi dalilnya adalah at-tatabbu wal istiqra, melihat ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya baru melaksanakan sholat Jumat ketika jumlah sahabat lebih dari 40 orang. Ada sebagian madhab menyatakan enggak 40 tetapi 50 orang. Oh, lebih ekstrim lagi, Pak. Tetapi yang menyatakan 50 orang ini riwayat dari Hanabilah. Ya, ini tidak memiliki dasar yang kuat. Jadi seperti itu, ya. Minimal berapa? 40 orang. Kalau kita berapa? 2. Betul ya? 2 orang. Maksudnya kalau yang kita pelajari dari apa? Dari mengenal kita dakwah ini berapa? 2 orang. Kenapa? Karena aqallu syai, minimal salat jamaah itu adalah 2 orang. Dapat dibayangkan 2 orang, yang satunya khutbah, yang satunya apa? Mendengarkan. 2 orang. Ya minimal memang 2 orang. Silakan antum pilih, tapi ya yang dikelakuan oleh Rasulullah SAW belum pernah ada ya 2 orang atau lebih atau kurang dari 40 orang belum pernah dilakukan salat Jumat. Lebih dari 40 orang baru salat Jumat. Nah, dan ini adalah mu'tamad inda Syafi'iyah dan juga disepakati oleh sebagian ulama madhab yang lain. 40 orang ini. Nah, sebagaimana kita katakan riwayat Jabir bin Abdullah. Nah, walaupun memang sanadnya dhaif ya, tetapi ini menjadi alasan kuat bagi madhab Syafi'i untuk menyatakan 40 orang ini adalah kadar atau jumlah minimal seseorang atau sebuah kampung bisa melaksanakan sholat Jumat. Berarti kalau antum misalkan membuka kapling baru, misalkan ini ya, bikin kapling perumahan apa sih, Salafi Regensi apalah pokoknya lah, Salafi Indah atau apalah, macam-macam kan. Rumahnya cuma beberapa rumah doang, cuma 6 rumah saja, 6 kepala keluarga ya, maka di situ tidak wajib sholat Jumat. Berarti kemana kita mengikutnya ya, keluar. Misalkan dekat dengan perkampungan, di situ ada jumlah ya dekat ya, artinya bukan jarak safar, dekat, maka kita menuju ke masjid yang apa, yang di situ banyak. Nah, tuh. Kemudian wa fara'idhuha thalathatu asya', ketika dilaksanakan salat Jumat sudah memenuhi syarat, syarat terhadap individu dan sudah memenuhi syarat terhadap keadaan masyarakat, dia adalah masyarakat, ada bangunannya, kemudian sampai kepada 40 orang. Nah, ketika pelaksanaan ada yang namanya fardunya. Yang dikatakan di sini ada 3 macam. Fardu dari salat Jumat. Yang pertama khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Yang pertama adalah 2 khutbah. 2 khutbah. Yang dilakukan secara berdiri. Yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Dan diselingi dengan duduk sebentar di antara kedua khutbah tersebut. Ini yang salah satu dari syarat. Kemudian yang ketiga adalah wa an tusalli rak'atain fi jama'ah, dan salat 2 rakaat dalam keadaan atau dengan berjamaah. Ini salah satu syarat. Oleh karena itu kalau salat Jumat tidak ada khutbahnya tidak sah. Ya. Dan dalam khutbah itu pun ada syaratnya. Ada syarat khutbah yang harus dilakukan. Atau kita katakan arkanul khutbah. Ada rukunnya. Sebagai seorang yang mau berkhutbah, dia harus tahu rukun khutbahnya. Yang pertama adalah hamdallah. Dibuka dengan apa? Ya, ucapan alhamdulillah. Au innal hamdalillah. Makanya banyak ya para khatib mengatakan alhamdulillah, kan begitu ya? Ada innal hamdalillah. Ini salah satu rukun khutbah. Tidak boleh membuka, atau sebagian ulama tidak sah membuka selain dengan hamdalillah. Makanya hampir semua masjid ya innal hamdalillah au alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi, kan begitu. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan, sesuai dengan konteks yang akan dibicarakan. Tetapi ada ucapan alhamdulillah. Apalagi enggak ada pembukaan alhamdulillah, ini enggak sah. Ya. Ujub-ujub usikum wa iyyaya bi taqwallah. Tidak sah. Diucapkan dengan alhamdulillah. Apalagi dengan bahasa kita, dibuka dengan bahasa kita. Ya. Ujug-ujug langsung bilang misalkan saya katakan, nah begitu. Atau ini tidak sah khutbah seperti ini. Nah. Kemudian juga di antaranya adalah as-shalah ala Rasulillah. Bersolawat. Bisa dengan mengucapkan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau antum, ini penting ya, kita harus mengetahui syarat dan rukun khutbah. Tiba-tiba ustadznya macet di jalan, enggak bisa datang. Antum sebagai panitia masjid, nah harus tahu apa yang harus dilakukan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini juga penting. Itu minimal. Yang maksimalnya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan. Ya. Mau khutbatul hajah itu lebih bagus. Ya, antum insyaallah sudah hafal khutbatul hajah, sering dengar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Silakan. Ya. Kemudian al-wasiyah bittaqwallah. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian ditambahkan dengan wasiat. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bisa. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ini menurut madhab Syafi'i, ini harus dalam khutbah. Mengapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, senantiasa melakukan ini ketika sholat Jumat. Ya. Jadi wasiat takwa. Dalam kaitannya dengan wasiat takwa, ada yang membolehkan dengan bahasa Indonesia, ya, kami wasiatkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah dan yang lain-lain. Nah, kemudian apa lagi? Membaca ayat Al-Quran ketika khutbah, minimal satu ayat. Ada dalil dari Al-Quran ketika khutbah, minimal satu ayat. Makanya banyak khatib yang menutup khutbahnya dengan membaca surah apa? Al-Asri. Wal-Asri innal insana, itu sebagai pelengkap untuk mensahkan khutbah. Ya. Khawatir ketika di tengah-tengah khutbah tidak ada ayat. Kan ada ya, ketika khutbah ya, cerita dari Singapura saya mendapatkan orang masuk Islam gara-gara ya. Dia terus cerita, kan ada khatib yang seperti itu. Tidak ada ayatnya, menurut madhab Syafi'i tidak sah khutbahnya seperti itu. Dia harus menampilkan ayat walaupun satu ayat. Bahwa Islam ini hebat, masya Allah, ketika di Amerika ada orang masuk Islam gara-gara Jumatan. Kan kadang-kadang ada yang cerita seperti itu dari awal sampai akhir. Kenapa? Dia gak bisa tidur. Dia punya penyakit tidak bisa tidur. Ketika lihat orang Islam Jumatan, dia bangga, terkagum-kagum. Mengapa? Jamaahnya tidur semua. Saya gak bisa tidur, ini semua bisa tidur. Akhirnya masuk Islam gara-gara seperti itu. Ini ada khutbah yang seperti itu. Saya pun, subhanallah, ini dari awal sampai akhir cerita tentang kejayaan Islam, ternyata dari sisi situ. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, jika tidak menampilkan ayat, tidak sah salat Jumatnya. Harus ada ayat. Ya. Kadang-kadang ada khatib yang apa ya, dari awal sampai akhir cerita saja kisahnya, atau cerita tentang, nah bagus ya, tentang orang-orang ya, pembantaian terhadap kaum muslimin, lupa membacakan ayat. Nah, menurut pandangan madhab Syafi'i dalam hal ini tidak sah khutbah yang seperti itu. Kemudian doa. Ya, berdoa untuk lil mukminin, untuk kaum mukminin. Hal ini senantiasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumat beliau, berdoa untuk kaum mukminin. Makanya di akhir itu, di khutbah yang kedua, ya, biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allahumma ighfir lil mukminin, lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, minimal seperti itu. Al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Setelah itu silakan berdoa dengan doa yang kita mau, ya, yang khatib mau. Nah, ini kaitannya dengan khutbah, ya. Jadi dibuka dengan alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Hah? Wasiat, as-salawat, kemudian wasiat, takwa, kemudian apa lagi? Membaca ayat, kemudian apa lagi? Doa. Makanya kalau kita lakukan ini, sah khutbahnya. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. 3. Faqala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Berapa? 4. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Naik lagi, seperti itu lagi. Doa kepada kaum mukminin selesai. Menurut pandangan mazhab Syafi'i sah. Seperti itu. Terpenuhi rukun. Iya. Daripada cerita dari awal sampai akhir ayat enggak ada. Ya, doanya enggak ada. Nah. Ya. Sebagian ulama, ya, sebagian ulama madhab dalam hal ini, atau bahkan kita katakan ini adalah yang mu'tamad inda syafi'iyah, atau fatwa resmi dari madhab syafi'i, menyatakan bahwa sholat Jumat, khutbah Jumat harus dilakukan dengan bahasa Arab. Salah satu dari apa syarat khutbah itu harus dilakukan dengan bahasa Arab. Ini maaf ya. Ini ternyata adalah atau ternyata merupakan fatwa resmi dari madhab Syafi'i. Mengapa? Mengapa harus dilakukan dengan bahasa Arab? Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan bahasa Arab. Seperti itu. Subhanallah. Berarti amat sangat mengikuti sunnah. Oleh karena itu kita jangan langsung mengklaim ya kebenaran ada pada kita secara mutlak. Ketika melihat ada saudara-saudara kita atau di sebuah kampung melakukan khutbah dengan berbahasa Arab, dikarenakan mereka niatnya adalah dalam rangka mengikuti apa sunnah, dalam rangka menghidupkan sunnah. Banyak ya di kampung-kampung mereka yang amat sangat kuat memegang apa? Pendapat dari Imam Syafi'i ini wajib berbahasa Arab. Ya tadi, khutbahnya seperti itu tadi. Ya, singkat sekali. Mungkin 5 menit juga kurang, saya pun kaget. Iya, innal hamdalillah. Ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Dari sini enggak ada masalah. Ya memang seperti ini. apalagi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha terus ya. Kemudian setelah itu ibadallahu usikum wa iyya bitaqwallahi faqad qala ta'ala fil kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Baca surat ya. Setelah itu aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Subhanallah. Amat sangat disukai oleh jemaah kalau kayak gitu. Itu bisa penuh. Mungkin kalau ada masjid di sini dan ada masjid yang di sana, yang akan dipilih adalah masjid yang khutbahnya cepat, apalagi kita di Jakarta. Alasannya bukan karena bahasa Arabnya, bukan karena ngerti atau enggaknya, ini paling cepat. Ya, yang paling lama tentunya ya sedikit jemaah. Mungkin kita pun seperti itu, wallahu alam. Ini satu pakai bahasa Arab cepat, satunya lagi pakai bahasa Indonesia lama. Wallahu alam. Antum berpikir juga, kelihatannya ini bahasa Arab juga nih, ngikutin sunnah, pakai bahasa Arab cepat. Kalau yang sana sepertinya ya udah lama enggak terlalu sunnah. Nah ini memang fatwa resmi dari madhab Syafi'i. Asy-syahid barakallahu fikum, jangan kita langsung menyalahkan orang-orang yang berkhutbah dengan bahasa Arab karena mereka memang ya berniat untuk untuk mengikuti sunnah. Kita katakan sebagian dari mereka menganggap wajib. Tetapi as-sahih ya, dalam hal ini tidak wajib dengan bahasa Arab. As-sahih dalam hal ini tidak wajib dengan bahasa Arab. Ya. Artinya khutbah sah dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Tetapi ikhwani fi din azakumullah, mazhab Syafi'i menekankan kalau ada orang yang bisa pakai bahasa Arab khutbahnya. Tetapi kalau dalam sebuah kampung tidak ada orang yang bisa berbahasa Arab untuk melakukan khutbah, maka boleh dengan menggunakan bahasa lainnya. Tetapi ikhwani fi din azakumullah, ini kita katakan madhab Syafi'i dalam hal ini. Tetapi ya al-madhab ar-rajih ya adalah bahwa fungsi dari khutbah itu agar kita mendengarkan apa? Al-wa'ad. Mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat. Ya. Seandainya mayoritas penduduk ketika itu tidak memahami bahasa Arab, ketika ada khutbah dengan berbahasa Arab, apa fungsinya khutbah kalau begitu? Karena khutbah fungsinya adalah untuk apa? Menyampaikan sesuatu yang dimengerti kepada si pendengar. Oleh karenanya, rajih dalam hal ini berkhutbah dengan bahasa yang difahami oleh ya, jemaah. Nah, tapi ini bukan mazhab Syafi'i. Ya, ini pendapat ulama yang lain. Kalau mazhab Syafi'i di masjid ini ya pakai bahasa Arab. Ya, kita katakan khutbah dengan bahasa apa? Ya, kalau mazhab Syafi'i pakai bahasa Arab. As-sahih. Walaupun memang tidak wajib pakai bahasa Arab, tetapi ya, prioritas adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian wahai'atuha, betul? Wahai'atuha, tata caranya atau sunnah-sunnahnya. Tadi yang wajibnya, kemudian yang sunnahnya. Wahai'atuha, yang sunnahnya. Arba'un, ada empat macam. Yang sunnahnya ada empat. Artinya, kalau tidak melakukan ini, bukan atau tidak merusak sah atau tidaknya sholat Jumat. Yang pertama adalah al-ghuslu, mandi. Mandi Jumat berarti apa hukumnya? Sunnah. Sunnah atau wajib? Sunnah. Man tawadza'a yawmal jum'ah, kata Nabi dalam hadis yang sahih. Man tawadza'a yawmal jum'ah biha wa ni'mah. Silakan. Wa man ightasala falghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Ini menunjukkan kalau mandi itu apa? Sunnah. Ada riwayat perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Dalam Sahihain disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadakum al-jum'ata falyaghtasil." Kalau kalian hendak salat Jumat, maka hendaknya mandi terlebih dahulu. Nah, namun ikhwani fi din azakumullah, jika mandi itu wajib, maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang ketika Umar bin Khattab khutbah beliau datang belum mandi, tidak mandi, Umar mengingkarinya, tetapi Utsman meneruskan salat Jumatnya. Seandainya wajib, hal tersebut tentunya dipermasalahkan oleh para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain. Nah, jadi memang ada nusus wahyain, ada teks-teks ya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang jangan langsung kita memahaminya, jangan langsung kita memvonisnya. Al-amru memang perintah itu dasar asalnya menunjukkan wajib. Tetapi tidak setiap perintah dalam satu kasus tertentu kita hukumi sebagai perkara yang wajib. Apalagi dalam hal memahami agama, manhaj kita jelas Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi sahabah. Ala fahmi sahabah ini yang membedakan antara Ahlu Sunnah dengan yang lainnya. Ala fahmi sahabah harus ditimbang kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain terhadap nususul nusus Al-Qur'an dan As-Sunnah ini. Memang ada perintah falyaghtasil menunjukkan apa? Wajib. Tetapi lihat bagaimana para sahabat memahami nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, apa wajib atau tidak. Ini berlaku untuk perkara yang lainnya juga. Jangan kita langsung mengambil zahir zahir ayat, kemudian langsung mengambil sebuah kesimpulan. Ini berbahaya sekali. Banyak kesalahan-kesalahan terjadi ketika kita arogan dalam memahami ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa apa? Melihat kepada bagaimana para salaf mempraktikannya. Makanya ikhwan fillah azakumullah, tidak bisa dipisahkan manhaj ya, dengan mempelajari fikih. Harus jelas ya, manhajnya ketika kita belajar fikih. Seandainya pola pikirnya sudah benar dalam belajar ilmu fikih, maka potensi dia untuk jatuh kepada kesalahan sedikit. Nah, asyhad barakallahu fiik bahwa al-mandi untuk melakukan Jumat ini hukumnya apa? Sunnah. Kemudian wa tanziful jasad. Ya na'am, al-ghusl wa tanziful jasad. Membersihkan badan. Ya, mandi dan membersihkan badan. Kemudian wa lubsu thiyabi al-bayd. Al-bayd. Memakai apa? Baju yang berwarna apa? Putih. Masya Allah. Ini sunnah ini ditinggalkan oleh kita ternyata. Banyak yang mencoba untuk meninggalkan sunnah ini. Saya sedih sekali ketika ada orang sholat Jumat memakai apa? Pakaian yang, ya subhanallah, pakai batik. Nah, sunnahnya memakai pakaian apa? Putih. Tapi ternyata ya, ada kebiasaan kita bahwa setiap Jumat itu memakai pakaian apa? Batik. Ustaz, saya kan kerja, wajib pakai batik kalau ke kantor. Naam, kan di kantor, bukan di masjid. Ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk menghidupkan sunnah, lakukan. Wah, kalau begitu Ustaz mengharamkan batik. Tidak. Pakai batik, tapi pas sholat Jumat, hendaknya mengikuti sunnah memakai apa? Baju yang putih. Nah, pakai baju yang rapih, yang putih. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang perhiasan yang paling baik ketika mau masuk masjid. Wa akhdhu dhufri wat tib. Dan apa? Memotong kuku dan memakai wangian. Ini salah satu atau sunnah salat Jumat. Nah, sebagian ulama lain pun mengatakan bahwa memotong rambut pun disunnahkan pada hari Jumat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, dikatakan oleh para ulama, kama yustahabbul ghusl wat-tib, yustahabbu izalatu dhufri wash-sha'ri, ya, al-mustahab izalatuhuma. Disunnahkan untuk memotong kuku dan apa? Memotong rambut, ya, menggunting kuku dan memotong rambut, atau memotong kuku dan menggunting rambut, ya, yang memang diperlukan untuk dipotong. Nah, itu pada hari Jumat. Nah, oleh karena itu, ikhwan fil din azakumullah, jika tidak melakukan ini semua yang tadi disebutkan, hukumnya apa? Makruh ala sahih. Menurut pendapat as-sahih dari madhab, kalau enggak mandi dibenci di hari Jumat. Kalau tidak mandi dibenci. Kalau kuku butuh dipotong, udah panjang-panjang kukunya, ya, di hari Jumat tidak dipotong, itu dibenci. Tapi kalau sudah pendek enggak perlu. Ya. Nah. Kemudian wa yustahabbul insatu fi halatil khutbah. Disunnahkan untuk diam ketika khutbah. Jadi diam itu sunnah. Nah, memang ulama madhab dalam hal ini ada dua qaul. Fi qaulan. Ya. Dalam ucapan Imam Syafi'i, menurut pendapat beliau yang qadim ketika beliau di Baghdad, mengatakan haram, ya, enggak boleh bicara. Nah, dan ini disetujui oleh, sesuai dengan pendapat madhab Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, dan ini merupakan pendapat yang rajih dari dua riwayat. Ya, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika dibacakan Al-Qur'an, dengar dan diam. Nah, sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini, wa idza quri'al qur'an nazalat fil khutbah, turun ketika apa? Ada ketika dalam keadaan khutbah Jumat. Nah, mengapa di khutbah itu dikatakan Quran, bacaan Quran? Dikarenakan pada khutbah itu terdapat bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah," apabila pada hari Jumat kamu bilang kepada teman kamu, ya, "wal imamu yakhthub," sementara imam dalam keadaan berkhutbah, "ansit," kamu bilang ansif, diam kamu, faqad lagauta, ya, kamu telah berbuat salah. Faqad lagauta. Jadi memang, ya, yang rajih menurut sebagian madhab ini diam, tidak boleh bicara. Bahkan untuk mendiamkan saja itu lagauta, kamu telah salah, kamu telah berbicara. Nah, namun menurut pendapat Al-Jadid, dari pendapat Qadim dari mazhab Syafi'i, pendapat Jadid yaitu pendapat beliau ketika di mana? Di Mesir, dan beliau wafat di Mesir, adalah laisa biharam. Tidak haram. Ya, tidak haram. Dalilnya apa? Kisah Utsman tadi. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah bahwa Utsman dakhala wa Umar yakhthub. Utsman masuk masjid, Umar sudah dalam keadaan apa? Tadi berkhutbah. Faqala Umar ya ma balu rijal yata'akharuna 'anil nida. Menyindir Utsman, tapi tidak menyebutkan nama. Subhanallah, ya, tidak menyebutkan nama ketika ada yang salah. Ya, bagaimana ada orang yang yata'akhiruna 'anil nida, terlambat menyambut seruan azan. Umar merasa, wah, ini nyinggung saya, nyindir saya. Langsung bicara apa? Utsman berbicara. Ketika itu Umar dalam keadaan apa? Berkhutbah. Ya Amirul Mukminin, ma zidtu hinna sami'tu nida'an atawadda. Antawadda'tu. Ya. Wahai Amirul Mukminin, ya, aku ini ketika mendengar apa? Azan itu masih dalam keadaan berwudu. Nah, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain pernah ketika itu beliau berkhutbah, ya. Kemudian ada seorang yang tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Mata sah, kapan hari kiamat?" Ya. Fa'auma an-nas ilaihi bisukut. Manusia pun memberikan apa? Kode. Untuk apa? Sukut. Untuk diam. Ya. Lagi khutbah tiba-tiba mata sah, kapan hari kiamat, begitu, ya, manusia pun diam, begitu. Kemudian ini kisah yang ma'ruf, ya, di Riyadhus Shalihin, diulang lagi, malah nanya lagi, kapan hari kiamat, sudah dikasih kode malah makin nanya, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah pertanyaan yang kedua, nanya langsung Rasul kepada orang tersebut, "Ma a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Nanya aja. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala hubbullah wa rasulihi. Aku enggak banyak persiapan. Ya, dalam riwayat yang lain, ma'adatu illa, ya, aku tidak banyak mempersiapkan dengan memperbanyak sholat sunnah atau memperbanyak apa yang diperbanyak, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta, bagaimana? Anta au innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya kamu akan bersama orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang kamu cintai. Nah, syahid barakallahu fiik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, ya, kamu enggak sah. Ya. Kamu tidak sah salat Jumatnya, tidak. Tapi memang, ya, sunnahnya apa? Diam. Tetapi, ya, ketika ada orang yang berbicara, khutbahnya tetap sah. Tetapi memang ditekankan untuk kita apa? Untuk kita diam ketika apa? Ketika khatib melaksanakan khutbahnya. Nah, saya kira sudah terdengar azan zuhur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.